Dingin banget. Orang-orang pada kemana ya? Kok sepi banget? Takut. Jimat, Jimat, Jimatku di mana, Jimat? Suara apa itu? Aduh, mulutku berdiri. Siapa kamu? Kamu yang mengambil jimatku? Enggak, Mbah. Saya enggak ngambil jimatnya Mbah Dukun. Pasti kamu yang ambil jimat. Pasti kamu yang ambil jimatku. Cepat, berikan jimatku. Enggak, Mbah. Ampun, ampun, Mbah. Jimatnya Mbah Dukun ada di Istana FM, Mbah. Hah? Di Istana FM? Singkir, singkir. Apa kamu olah dulu? Apa saya orang putih? Singkir. Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Di langit, bulan sudah tak bersinar lagi. Hanya awan hitam tipis yang tampak berayun, beriring. Ketika angin malam berdesir mengusik rimbunan semak tua yang mengering, sesekali terdengar sayup jerit burung malam menyeruak membelah keheningan. Saat sejuk embun mulai membasahi malam yang tengah terlelap, kuriat keheningan alam seketika lenyap, tatkala remang cahaya suluh membias di pekatnya malam. Riuh lolongan anjing-anjing kampung menyala garang. Inilah malam Jumat Legi. Malam yang penuh dengan keangkeran, penuh dengan keramat, dan sebuah malam yang dijejali aroma mistis dan menyimpan berjuta misteri. Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. tim Cimat punya cerita Dalanan Dedemit. Cerita ini dikirimkan oleh Ahmad Aris, Desa Kebunagung, Rengel, Tuban. Tolan kedadian iki tak alami tahun 2007 pas aku mulai saka rumah sakit Tuban. Sakdurunge iku aku leh kabar saka Mas Parlan nek Mbak Lastri bojone Mas Parlan umat lorone lan kudu cepet-cepet digawa ning rumah sakit. Wajar wae nek Mbak Lastri dulurku iku umat mergo lorone iku wis suwe yo durung mari-mari. Dadine aku wis gak kaget meneh nek entuk kabar Mbak Lastri umat meneh lorone. Tapi dino iku Mbak Lastri bener-bener kesakitan lan kudu cepet-cepet digawa ning rumah sakit. Jam 1 bengi aku diutus Mas Parlan ngeterake Mbak Lastri ning rumah sakit. Bengi iku aku langsung njupuk jaket lan sepeda motorku. Durunge budal nek nggone Mbak Lastri aku pamit karo bojoku. Dek, aku tak ning nggone Mbak Lastri ya, mergawe wonge umat lorone lan kudu cepet digawa ning rumah sakit. Nggih, Mas. Wis dalu liwat puter desa Nguruan wae lho. Dan luwe aman senajan ada. Iya, Dek. Bengi iku aku budal ning nggone Mbak Lastri liwat desa Popoan. Dalane peteng tur ya sempit. Maklumai, dalan iku panggonane teng tengah sawah, urung dibangun mergo dalan iku jarang diliwati sepeda motor apa meneh montor roda papat. Pesene bojoku gak tak gatekno. Aku tetep gak liwat desa Nguruan, tapi aku liwat desa Popoan Lor sing peteng banget iku mergo dalan iku gak enek penerangane blas. Aku sengaja liwat dalan desa Popoan Lor iku bukane tanpa alasan. Aku sengaja liwat dalan desa iku mergo ben cepet tekan ning omahe Mbak Lastri, mergo dalan iku dalan sing paling edep karo desaku ya iku desa Maner. Jarine ceritane koncoku sing tau liwat dalan desa Popoan Lor iku, dalan iku akeh wedenane. Mergo koncoku tau ditutno gendruwo lan tuyul pas mulai saka mergawi. Ora krasa aku wis tekan dalan sing dimaksud karo koncoku sing jarine angker iku. Thank you. sepeda motorku tak lakokno alon-alon. Mergo dalane ciut lan isih krabyak. Sepanjang dalan sing tak liwati ku aku wis rodok merinding. Mergone sepi lan peteng banget. Tak kendel-kendelake aku liwat neng peteng-petengan. Mergo aku kepikiran Mbak Lastri sing kudu cepet-cepet digowo neng rumah sakit. Jam siji luweh aku tekan neng omahe Mbak Lastri. Lan Mas Parlan wis ngenteni aku lan nyiapno pikep kanggo ngeterno Mbak Lastri ning rumah sakit di Bandung. Esok jam 5 aku mulih saka rumah sakit mergo aku arep nyambut gawe. Langit wis mulai peteng lan jam wis angka 7 bengi. Malam kapindho iku aku arep milihi Mbak Lastri ning rumah sakit lan baturi Mas Parlan mergo gak enek koncone. Bengi iku aku ning rumah sakit nyajak misananku sing jenenge Aris, 17 taun. Ning dalan tumuju rumah sakit aku omong-omong karo Aris, ngenani dalan desa Popoan Lor iku. Gak tau krungu jawab Aris. Ning dalan sing tumuju rumah sakit Tuban aku terus omong-omong ngenani dalan Popoan Lor iku karo misananku Aris sing jarene kanca kuangker lan akeh sing tau diwedeni gendruwo. Waktu terus lumaku lan jam wis jam 09.00 wengi. Aku teko rumah sakit Tuban. Sak tekone ning rumah sakit aku ngomong karo Mas Parlan. Mas Parlan. Jarene bocah-bocah dalan Popoan Lor iku angker apa iku bener to, Mas? Ya bener iku, aku wong winginane pas mulai kerja bengi jam 11. Aku ya rasane kaya-kaya dipeno gendruwo ngono lho. Tapi aku ya meneng ae lan gak tak gatekno kok. Mosok to Mas, dalan Popoan Lor iku angker. Lah wong aku gek wingi ya liwat kono pas sampean ngutus aku ngeterne Mbak Lastri nang rumah sakit, yo gak diudeni opo-opo iki Mas. Wis, gak usah dibahas. Sing penting nek bengi aja liwat dalan gang-gangan niku. Krungu critane kanca kula Mas Parang, aku asline kepikiran merinding. Rencanane aku abi nginep ning rumah sakit karo mbaturi Mas Parang. Jam 11 wengi aku ditelepon bojoku nek jarene anakku muntaber. Aku langsung ngajak Aris mulih lan pamit karo Mas Parlan. Mas, aku tak pamit mulih dhisik yo, anakku guburan muntaber e. Awake panas. Yo, sampean nang mulih ning ati-ati ning dalan yo. Aku langsung njupuk sepeda motorku lan aku mulih karo Aris. Alan aku terus mikir anakku sing ngawaki panas. Kira-kira jam 12:30 wengi aku teko rengel lan mutusake lewat dalan Popoan Lor kuwi. Mergo dalan kuwi luwih cedhek lan cepet tekan desaku maner. aneh. Bengi kuwi perasaanku srodok ora penak. Lan bingung kabeh mergo kepikiran karo anakku. Uluku jemborok dhewe lan atiku gak tenang. Aku terus kepikiran karo ceritane koncoku lan Mas Parlan sing jarene dalan kuwi angker lan gawat. Pancen dalan sing tak liwati ku peteng dedet mergo gak enek dilah lampune. Bengiku hawane gak kaya biasane. Kanggo ngilangi rasa wedi ku aku ngajak omong-omong Aris. Ris, dalane peteng ya Ris. Aris gak jawab lan meneng wae lan guyu pas tak wasi tekan sepion. Pas aku teko ganggangan popoan lor HP ku muni banjur aku leren ning pinggir dalan. Sadurunge ngangkat HP, kaget lan jantungku rasane kaya copot-copot. Jebul, sing nelpon aku iku Aris sing tak tinggal ning rumah sakit Tuban. Lah, padahal Aris bengi iku tak bonceng lan tak jak mulih bareng karo aku. Uluku jemborok, jantungku kaya copot-copot. Aku melengak lan ngeti raine Aris sing ora ana rupane. Balungku otek, awakku rasane gak kena diubahno. Sak kuat-kuate aku melayu-melayu sipat turun. Napasku ngos-ngosan, awakku ngejer kabeh. Mergo aku pegelen melayu lan terus lereneng tengah dalan. Sing peteng dedet kuwi. Rasane aku kudu nangis mergo aku wedi banget. Sepeda motor tak tinggal nang pinggir dalan. Mergo saking wedine aku. Awakku ngejar kabeh yen tong eling ngeti raine setan sing tak boncengno mau sing gak duwe rupa lan medeni wong kuwi. Pinggir dalan sing tak liwati aku ngerti wong tuwa sing nggawa tongkat lan ngedeki aku. Tak pandengi wong kuwi. Suwe-suwe tak pandengi jebul sikile ora nempel lemah. Aku jerit sak banter-bantere. Damn! mendek ning ngisor wit greng utawa pring rumbuk. Ning pinggir wit-witan kuwi enek kandang sapi sing wis suwe gak dinggoni. Aku bingung lan aku nangis ning kono. Nek njero kandang sapi iku balung koklek, sikilku ngejer, tanganku lemes. Ngerti pocongan sing raine ajur motone mekan abang karo ngesemi aku. Aku melayu meneh sak kuat-kuati. Ning jero atiku aku nyesel gak ngatekno pesene Mas Parlan sing mengingaku lewat dalan ganggangan kuwi. Aku banjur maca asmane Gusti Allah. Sepanjang dalan kuwi aku maca surat Anas karo melayu, akhirnya aku tekan ning omahku. Sak teko ning omah, aku ditakoni bojoku. Mas, dah sepeda sampeyan ndi kok gak nggawa sepeda? Tak titipno. Tak titip noneng omahe Aris. Mergo aku pegelen lan ngejer kabeh, aku terus turu lan gak kroso wis isuk. Kedadian lan pengalaman iki tau tak alami. Ning ora tak critakno bojoku lan kanca-kancaku, ning tak critakno tim jimat. Semene cerita saka aku Ahmad Aris, Desa Kebonagung, Rengel Tuban, bersama tim jimat.